Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kajian fikih muamalah bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan kita masuk di bab yang baru yaitu berkaitan dengan bai' al-usul was-simar. Kaitannya dengan jual beli pohon dan buah. Tapi nanti kita lihat penjelasan detail terkait dengan judul ini, beliau akan deskripsikan. Nah, afrodal muallifu rahimahullah bai al usul wasimar. Di sini penulis dari matan Zadul Mustaqni memisahkan ada bab khusus yang kaitannya dengan usul dan simar. Kenapa dipisahkan? Ya, alasannya karena memang banyak turunan pembahasannya. Jadi sub-sub pembahasannya banyak. Walaupun sebenarnya dia itu masih bagian dari bab jual beli. Jadi dia masih ikut sebenarnya dalam kajian tentang fikih jual beli. Fal usul jama' asal. Kalau kita lihat secara definisi, usul itu artinya adalah bentuk jamak dari kata asal. Nah, kata asal kalau dilihat dari bahasa Arab, maksudnya adalah ma yatafarra' minhu syai'. Dia menjadi sumber untuk lahirnya, munculnya sesuatu yang lain. Atau kadang asal itu juga didefinisikan sebagai ma yubna 'alaihi syai', sesuatu yang menjadi dasar. Kemudian nanti di atasnya akan dibangun lagi sesuatu yang lain. Sebagai contoh, al-ab, bapak, itu adalah asal lil-ibn. Kenapa? Karena yang namanya anak itu muncul, lahir, turunan dari bapak. Kemudian asasul jidar, pondasi tembok, pondasi bangunan. Itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan aslun. Kenapa? Karena tembok berdiri di atas pondasi tadi. Itu makna asal secara bahasa. Jadi, kalau kita lihat, asal itu ada dua tadi. Asal, atau yang dalam bahasa Arabnya al-aslu. Nah, ini tadi pertama adalah pondasi, atau kemudian dia adalah induk. Yang induk nanti kemudian melahirkan anak. Kalau pondasi ini kemudian dipakai untuk tembok, ya, bangunan dan seterusnya. Adapun definisi asal secara istilah, maka di situ kemudian yakhtalif bihasabi al-mawadhi. Beda-beda nanti tergantung konteks. Kalau kita membahas tentang dalil, takallamna anil adillah, maka apa maksud daripada asal di situ? Maksudnya adalah dalil. Jadi al-aslu sama dengan dalil. Walihadza tajid fil kutub allati ta'tani bil adillah, maka kita akan temukan di dalam buku-buku, di dalam kitab para ulama yang di situ mengkaji, membahas tentang dalil, maka ketika menyebutkan satu permasalahan, ini hukumnya bagaimana? Maka kemudian para ulama tadi mengatakan wal aslu fi zalik. Ya. Hukum asalnya atau maksudnya adalah dalilnya. Dalil dari pembahasan ini adalah firman Allah atau kemudian sabda Rasul. Dan juga terkadang kata asal itu kalau di dalam makna istilah dimaksudkan apa? induk yang nanti dia memiliki turunan-turunan. Contohnya, kaidah dan dhawabit. Jadi yang namanya kaidah, yang namanya dhawabit itu juga kadang disebut sebagai aslun. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan pembahasan kita sekarang, kita kan mengkaji usul wasimar. Maksudnya adalah yang namanya usul itu dibahas di sini adalah al-asya as-sabitah. Harta yang dia tidak bergerak atau harta yang tidak berpindah berupa akor atau properti. Maka kalau kita mau petakan, harta itu ada dua. Ada yang dia bergerak, dan ada yang kemudian tidak bergerak. Tidak bergerak. Ini yang tadi diistilahkan dengan akor. Ini yang diistilahkan dengan mangkul. Kemudian tadi yang dimaksud dengan asal adalah yang tidak bergerak, yang di sini. Ini yang kemudian tadi disebut dengan al-aslu. Contohnya apa? Misalkan, apa harta yang dia tidak bergerak? Bergerak dan tidak bergerak itu maksudnya adalah dia mudah untuk dipindah-pindahkan. Contoh gelas. Gelas ini dipindah-pindahkan dia bisa. Gampang. Dan tidak rusak. Contoh yang tidak bergerak tadi disampaikan di situ ada rumah. Kemudian tanah. Kemudian pohon. Nah, ini adalah contoh al-aslu. Kemudian bagian kedua kita akan membahas tadi al-usul wasimar. Usul kita sudah tahu maknanya. Oh, usul itu artinya adalah aslinya, sumbernya, induknya, atau kemudian pondasinya. Nah, simar itu apa? Simar jamak dari samar, yaitu adalah sesuatu yang dihasilkan dari pepohonan. Atau bahasa kita itu adalah buahnya. Contoh, an-nakhlah itu tu'tabar aslan. Pohon kurma itu sebagai asal. Terus kurmanya itu sebagai samarnya, sebagai buahnya. Karena yang namanya buah tumbuh dan berasal dari pohonnya. Kemudian penulis di sini tidak membahas tentang zuru. Zuru itu nanti tanaman-tanaman yang panennya mungkin sekali petik. Jadi begitu dipanen, habis, tidak bisa diulang. Tapi nanti akan disinggung, gitu ya. Nah, ketika memisahkan atau kemudian dibuat bab khusus tentang ini, penulis tidak bermaksud untuk menjelaskan tentang syarat sah jual-beli. Karena syarat sah jual-beli kita sudah bahas. Sudah selesai pembahasannya. Jadi, li'anna syurutal bai' qad sabaqa dzikruha. Sudah selesai. Wala ala mawani'il bai'. Dan kita tidak membahas tentang mawani jual-beli. Karena penghalang-penghalang jual-beli, apa yang membuat jual-beli tidak sah, itu sudah kita lewati. Nah, kemudian, walakinnal maksuda bayanu ma yadkhul fil bay' wa ma la yadkhulu. Nah, tapi maksud penulis ketika memisahkan bab ini ingin menjelaskan mana yang masuk dalam objek akad, mana yang tidak masuk dalam objek akad. Jadi sebagai contoh, tadi fungsi dari bab ini, sebagai misal tadi ada pohon, kemudian ada buah. Nah, kalau kita jual pohon, kira-kira buahnya ikut terjual atau tidak? Nah, kajian dalam bab ini tuh mau membahas itu. Kalau kita jual tanah misalkan, kira-kira pohon yang ada di atas tanah ikut terjual atau tidak? Sehingga kalau dalam jual beli ada namanya objek, kita mau bahas gitu ya. Mana yang masuk terjual, ikut terjual, dan mana yang ini kemudian tidak terjual atau tidak ikut. Itu inti dari pembahasan kita saat ini. Sehingga kita harus tahu mana yang asal, mana yang simarnya. Sebagai contoh, kata beliau, idza ba'a daran. Nah, sekarang ada contoh rumah. Rumah ini berarti posisinya sebagai asal. Jadi kita lihat. Ini contoh satu. Beliau kasih contoh rumah. Nah, kalau A jual rumah, kira-kira apa yang ikut terjual kepada si B? Karena di rumah itu banyak item. Di sini kemudian dibahas. Idza ba'a daran, seandainya terjadi sebuah kasus A jual rumah ke B. Faqala bi'tu 'alaika hadhihi ad-dar bi kadza. B, rumahnya saya jual. Harga misalkan 500 juta. Nah, falabudda an yakuna as-samanu ma'luman kama huwa zahir. Harga kan harus jelas. Ya sudah, tadi misalkan 500 juta. Walabudda an takuna ad-daru milkan lil ba'i. Rumah yang dijual harus punya si A. Sudah tadi, ini rumahnya punya si A. Oke, aman. Aw lahu wilayatun 'alaiha aw wakalah. Oke. Kemudian wal muhim huna idza ba'a daran famal ladzi yadkhul fid dar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika A jual rumah ke B, apa saja item-item yang ada di dalam rumah yang itu ikut terjual? Karena kalau dibilang ikut terjual, berarti kan pindah dari milik A menjadi milik B. Nah, inilah kemudian yang dibahas. Syamila ardoha wa bina'aha wa sakfaha wal babal mansuba. Yang pertama ada tanah. Berarti kata penulis, kalau A jual rumah, maka tanahnya ikut terjual. Ke bawah itu berarti kalau 7 lapis bumi, ya ikut. Seperti itu. Jadi, wa yashmul aydan hawa'aha ila sama'id dunya. Kalau yang ke atas, maka udara yang ada di atas tanah itu juga ikut terjual. Amma ma wara'as sama'ad dunya falayamlik. Adapun luar angkasa, yang itu sudah di luar langit dunia, maka itu tidak bisa dimiliki. Sama dunia sakfun falaisa milkan. Oke. Yang pertama, berarti yang ikut terjual kepada si B apa? Tanah. Berarti kata penulis, tanah yang ada di rumah itu ikut terjual. Kemudian item berikutnya. Kalau kita jual rumah, maka bina'uha. Maka yasmil ma'ay mayubna fiha minal hijr wassur. Maka semua ruangan, ya, bangunan yang ada di dalam rumah ikut terjual. Ada kamar, apalagi kira-kira di dalam rumah itu. Ya, ada tembok dan seterusnya, maka itu ikut terjual. Dan kemudian sakfuha, atapnya. Atap juga ikut. Karena atap posisinya ngikut kepada rumah. Sehingga kemudian kamar itu ikut terjual. Atap ikut terjual. Sehingga itu nanti jadi milik si B. Wal babul mansub. Nah, pintu yang dipaku, pintu yang ditempelkan ke dindingnya, ke kusennya, itu masuk. Sehingga kata beliau, kalau ada orang jual rumah, kemudian dia mau ngambil pintunya, kita bilang gak bisa. Kata si A ke B, B saya jual rumah, tapi pintu-pintunya gak ikut terjual ya, saya copot. Gak bisa. Pintu itu masuk bagian daripada rumah. Hadza idza kana mansuban. Nah, cuman di sini penulis itu mengatakan, kalau pintunya itu ditempel, dipaku, jadi diengsel. Nah, bitasmir au mabniyan alaih, baik nanti dengan paku atau yang lain. Almuhim idza kana mansuban. Nah, bagaimana kalau misalkan pintunya tidak permanen? Pintunya itu enggak nempel ke tembok dan seterusnya. Misalkan apa? Seseorang punya rumah tapi pintunya itu portable. Gimana? Ya'khudhuhu biyadai idza arada an yadkhula. Kalau dia mau masuk rumah, diangkat sama dia. Angkat, pindahkan. Dah. Terbuka pintunya, masuk dia. Dah itu, ambil lagi pintunya, pasang lagi. Nah, itu pintu portable itu gitu ya. Pintunya enggak pakem. Nanti bisa aja nanti dia kasih triplek dan yang lain. Kalau yang seperti itu, maka posisinya dia enggak masuk ikut terjual. Kata penulisnya begitu. Falil ba'i an ya'khudah. Sehingga si A selaku penjual boleh ngambil. Dia bilang sama BB, rumahnya saya jual. Tapi pintu portable-nya ini yang bisa dibuka pasang ini enggak ikut terjual ya. Karena laisa mansuban, dia tidak nempel, tidak ngikut kepada rumah. Nah, ini posisinya begitu. Kemudian tangga ya, as-sulam dan raf al-masmurain itu masuk. Jadi kalau di rumah itu ada tangga, ini juga pintu tadi masuk kalau pintunya nempel. Apalagi itemnya yang ada di rumah. Ini beliau hanya sebutkan contoh-contoh. Tangga, rak. Tangga ikut, rak ikut. Ini ketika posisinya kepaku. Nempel ke tembok. As-sulam alladzi yus'ad bihi ila as-saqfi idza kana musammaran yadkhul. Kalau dipaku dia, maka dia ikut. Tapi kalau lam yakun musammaran fa innahu la yadkhul. Kalau misalkan ada tangga yang dia hanya kayak portable gitu kan, ada tangga-tangga sekarang itu dia enggak nempel gitu, enggak permanen. Maka itu enggak ikut terjual. Termasuk rak juga. Kalau rak itu permanen, nempel ke tembok, maka masuk. Nah, cuman kata beliau, ada kan model rak itu, dia punya tangan, punya penyangga yang itu dipaku. Sementara kayu di atasnya cuman diletakkan. Biasa tahu ya, ada siku-siku begini. Nah, ini kan kadang yang dipaku ke tembok kan cuman siku-sikunya aja. Ini ditempelkan, kemudian nanti kita kasih papan di atasnya. Nah, yang maku ke tembok, siku-sikunya itu, penyangga raknya itu ikut terjual. Lah terus papan yang ditempelkan doang ini enggak ikut terjual kalau dia enggak dipaku. Ini kata beliau begitu. Ini kata penulis. Contoh yang lain apa? Ada penggilingan ya. Mereka dulu kan kalau untuk menghaluskan tepung dan yang lain, ada penggilingan dari batu yang itu kayak bulat dia, diletakkan ke tanah, kadang itu dipendam atau kemudian dipaku, lalu nanti batu atau putarannya di atas. Ya, itu untuk menghaluskan. Arroha. Nah, penggilingan semacam itu yang bagian bawah dia biasa ada dua bagian, bagian atas, bagian bawah. Bagian bawahnya, kalau dia kemudian nancep di tanah, permanen dia, atau dipendam, maka itu ikut terjual bersama rumah. Tapi yang bagian atas, itu tidak ikut. Seperti kita punya apa misalkan, alu gitu ya, kita punya gilingan cabai, kalau penggilingnya ataupun induknya itu dipasang di tanah, di semen gitu misalkan, sementara batunya itu terpisah, maka batunya terjual, batunya tidak terjual, induknya terjual bersama rumah. Al-khabiyah al-madfunah. Khabiyah itu adalah gentong ya. Khabiyah gentong, kendi gitu. Al-khabiyah itu artinya ina, wadah yang terbuat dari fakhar. Kanu yaj'aluna fihi tamar. Itu dulu dipakai orang untuk nyimpan kurma dan seterusnya. Kalau dia madfunah, dipendam, kadang kan dibuat lubang, kemudian kendinya dimasukkan ke dalam tanah. Kalau seperti itu modelnya, maka dia ikut terjual bersama rumah. Tapi kalau hanya diletakkan di atas tanah, di atas lantai, diletakkan seperti ini posisinya, maka dia tidak ikut terjual. Ya, posisinya begitu. Kemudian, apa yang disebutkan penulis? Nah, ini yang menjadi penting. Apa yang disebutkan penulis, itu tidak ada dalil syariatnya. Nah, terus, ukurannya apa? Kok kemudian tadi di sini disebutkan, item ini masuk. Nanti kemudian ada item lain yang itu tidak masuk, tidak ikut terjual. Ada item lain yang kemudian tidak ikut terjual. Ini ukurannya apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau baru komentar. Laisa lahu dilalatun syar'iyyah. Dia tidak punya dalil syar'i. Wa innama lahu, tapi dia punya dalil secara uruf. Nah itulah kemudian kita akan lihat dalam kajian fikih mu'amalah itu, di antara ciri khas fikih mu'amalah, dia akan banyak melibatkan uruf. Akan melibatkan adat. Bagaimana umumnya, kebiasaannya, urufnya, adatnya seperti apa. Fahadhil umur fi a'rafiha. Nah, kata beliau, item-item tadi yang ada di rumah itu, secara uruf kebiasaan orang la tadkhul. Nggak ikut terjual. Makanya kita bilang dia tidak ikut terjual kepada si B. Lakin lau ikhtalafal urf. Tapi kalau kemudian di daerah lain kebiasaannya beda. Kalau A jual rumah kepada si B, maka isi rumah itu ikut terjual sama si B, ya sudah. Soral bab dakhilan fil mabi. Ya sudah, apa yang ada di situ ya ikut terjual bersama rumah. Misalkan pintu tadi. Mau pintunya itu dipasang permanen atau bisa dibongkar pasang, tetap ikut terjual. Sehingga yang menjadi poinnya di sini adalah ukuran atau standarnya itu adalah uruf. Ini yang kita perlu catat. Nah, standarnya itu apa? Kata beliau, kalau secara dalil syar'inya itu tidak ada. Ini tidak ada nih, kata beliau. Yang ada itu adalah dalil dari sisi uruf, dari sisi adat. Nah, inilah yang kemudian dimainkan. Beda adat, beda pula nanti hukumnya gitu. Nah, jadi urufnya itu kalau A jual rumah ke B, kira-kira apa sih yang include gitu loh. Apa yang ikut terjual? Ini ukuran include enggak include ini patokannya adalah adat. Karena sangat mungkin sekali di daerah A dengan di daerah B beda. Kalau kemudian di satu daerah adatnya, kalau A jual rumah ke B, maka semuanya ikut terjual, all in dia di situ, ya sudah. Seperti itu pula adatnya. Termasuk rak yang tadi, yang sebagaimana dicontohkan. Maka, kalau namanya uruf kita, raknya ikut terjual, ya sudah, berarti itu ikut terjual. Walaupun dia tidak dipaku. Walaupun dia tidak nempel sama temboknya. Karena memang secara uruf, kebiasaan manusia, dia akan ikut. Ya kalau dia jual rak, ya sudah, raknya ikut. Untuk apa kita jual segitiganya aja ya, siku-sikunya itu, atasannya nggak ada gitu. Termasuk penggilingan tadi. Nah, kita kalau cuma jual bagian bawahnya saja, kita nggak punya batu atasnya, nggak bisa dipakai. Karena dia sepasang, dia butuh bagian atasnya. Sehingga ini juga menjadi kembali kepada uruf. Fa'ala kalamil mu'allif, al-ulia la tadukhul walakin la syaka anna. Kalau yang kata penulis tadi di sini ya, bagian atas itu tidak masuk, tapi kalau dikembalikan kepada uruf maka dia masuk. Fasawab, nah ini yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Intinya dalam poin ini kata kuncinya kembali kepada uruf. Duna ma huwa muda fiha min kanzin. Nah, untuk kemudian, tadi kan dibilang, kalau rumah itu tanah yang ada di bawah rumah masuk. Ya. Nah, ada nanti item-item di dalam tanah itu yang ternyata bukan bawaan tanah. Paham ya? Di dalam tanah itu kan ada yang memang itemnya bawaan tanah. Kerikil, pasir, cacing, apalagi yang bawaan tanah. Pokoknya kalau bawaan tanah asli, ya sudah. Itu ikut jadi punya si B. Tapi kalau dia nanti ada barang-barang yang itu sebenarnya bukan bawaan tanah, tapi muda, disimpan. Bentuknya apa? Misalkan harta. Ada orang nyimpen uang, dimasukkan ke dalam brankas atau yang lain, kemudian itu dipendam, masukkan dalam tanah. Nah, kira-kira ketika A jual ke si B, gitu ya, itu jadi punya siapa? Kata penulis, al-kanzu, ya, harta pendaman tadi, itu tidak masuk dalam jual-beli. Kenapa? Karena dia terpisah. dia tidak dianggap bagian dari rumah. Sehingga kalau kemudian si B wajadal mustari, si B waktu sudah beli rumahnya si A, ketemu pas dia lagi misalkan mau buat sesuatu, gali tanah, ternyata dia ketemu ada harta simpanan. Maka itu tidak masuk dalam objek jual beli. Nah, kemudian ini jadi miliknya siapa? Si B. Kalau memang tidak ada yang punya. Tapi kalau dia ada yang punya, itu milik yang punya. Siapa yang punya? Si C misalkan. Jadi di situ ada identitasnya di wadah itu. Harta ini punya si ini, punya si ini, punya si ini. Ada informasinya. Maka itu akan menjadi miliknya misalkan si C atau si D. Nah, tapi kalau kemudian tidak ada informasi di situ, maka itu menjadi milik orang yang menemukan. Fa'inahu liman wajadahu. Kalau yang menemukan adalah si B, maka dia milik B. Li'anahu laisa dakhilan fil bay. Itu tidak masuk dalam objek jual beli. Jadi A tidak boleh kemudian klaim B, itu kan di tanah bekas rumah saya. Berarti hartanya punya saya, tidak bisa. Karena harta simpanan itu tidak masuk dia dalam tanah tadi. Dia terpisah. Sebagai contoh misalkan. Falau istajarta ummalan yahfirunali. Kalau kita menyewa pekerja, karyawan, lalu kemudian kita suruh dia, tolong kamu gali ya, saya mau buat sesuatu. Pada saat dia menggali, yang mendapatkan adalah tukang. Kira-kira punya siapa? Tadi A jual rumah ke B. Nah, ternyata di rumah itu ada tanah. Tanahnya ada harta simpanan di situ. Kalau tidak ada yang punya, maka kalau yang nemukan B, hartanya punya si B, bukan punya si A. Nah, misalkan si B habis beli rumah, dia telpon tukang gitu ya. Pak, tolonglah Pak, datang ke sini bantu, saya mau gali sesuatu gitu ya. Oh, bisa, kata tukangnya. Nah, pada saat tukang yang gali, dia ketemu, ini kok ada emas gitu ya. Kemudian ada harta yang terpendam. Itu punya siapa? Punya si B atau punya tukang? Itu punya tukang. Si B tidak berhak. Kenapa? Yang menemukan adalah si B. Kecuali, gitu ya. Kecuali A, si B sudah tahu di situ ada harta yang terpendam. Dan B sewa si C. C, kamu tolong datang ke rumah saya, ambil itu. Buka kan. Ya. Jadi memang dia disewa untuk mengambil harta pendaman tadi. Itu baru tetap milik si B. Karena yang menemukan si B. B tahu tapi dia malas bongkarnya. Akhirnya dipanggil si C. Sehingga dalam kasus tadi kalau di dalam rumah ada ketemu harta pendaman, itu bukan milik penjual. Dan dia tidak berhak untuk menagih. A datang ke si B. B, sini harta pendamannya itu kan rumah bekas saya. Tanahnya bekas punya saya, sini balikkan. Tidak bisa. Kalau A mau minta, mana buktinya kalau itu memang pendaman punya kamu. Kalau kamu tidak bisa tunjukkan, ya sudah. Maka dia tidak ikut dalam objek jual beli. Nah, kemudian ada hajar. Di dalam tanah itu kan ada bebatuan. Ada batu-batu tertentu yang dia punya nilai. Misalkan apa? Batu yang berharga apa? Batu akik. Batu akik ada nilainya. Ya, selain pokoknya ada batu-batu mulia yang itu sengaja tudfan. Sengaja kemudian dimasukkan kantong dan disimpan. Ini posisinya sama seperti harta pendaman tadi. Dia akan menjadi milik orang yang menemukan. Dan itu tidak masuk dalam bawaan tanah. Nah, di sini kemudian beliau membedakan. Kalau batu-batuan yang itu min tobi'atil ardi fayadkhul. Kan ada tuh batu-batu yang di dalam tanah kalau kita nyangkul, ya ada kerikil-kerikil, ada batu-batu yang warna merah dan seterusnya. Memang biasanya setiap tanah itu ada batunya gitu misalnya. Ya sudah, itu ikut jadi miliknya si B. Tapi kalau kemudian batu dimasukkan dalam kantong, dipendam, disimpan, ya itu tidak batu bawaan. Nah, kemudian yang tidak masuk atau yang tidak ikut terjual itu adalah yang munfasil. terpisah dari rumah. Jadi item-item tadi, ya, item di atas ini, kenapa kok dia ikhlut? Karena dia dianggap bagian dari rumah. Bagian dari rumah. Kenapa dibilang include? Ya, karena dia bagiannya. Kalau dia tidak include, itu berarti karena dia bukan bagian. Kenapa kok tidak masuk? Ya, ini terpisah. Nah, menentukan mana yang bagian rumah, mana yang terpisah, ini pakainya apa? Inilah yang tadi dipakai uruf atau adat. Menentukan itu. Oh, item ini itu bagian dari rumah loh. Kalau rumahnya dijual, dia ikut terjual. Nah, yang ini nih, ini dia tidak masuk. Dia terpisah, maka tidak ikut terjual. Nah, poin diskusinya dari tadi itu seperti itu. Nah, di sini kemudian apa contoh item yang dia sebenarnya terpisah, kata penulis. Kahablin, wadalwin, wabakarotin, wakuflin. Seperti tali. Jadi kalau di rumah itu ada tali, maka talinya tidak ikut terjual. Ada timba, timba tidak ikut terjual. Ada kerekan, apa katrol itu ya. Dulu kan zaman dulu orang nimba air itu pakai katrol, pakai kerekan. Kalau sekarang sudah canggih ya, sudah pakai listrik, hidup sendiri. Kuful itu adalah gembok. Dan kemudian furush dan miftah, kunci, kasur dan seterusnya itu nanti tidak masuk. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai sesuatu yang munfasal. Terpisah dari rumah tadi. Fa idza ba'daron fiha bi'run wa hadzal bi'r fihi bakarah. Kalau kita jual rumah, si A tadi jual ke B dan ada sumurnya, lalu di sumur itu ada kerekannya. Maka kalau ada tali, tambang dan seterusnya, ya sudah. Itu tidak masuk, tidak ikut terjual. Sehingga A boleh ambil. Diambil kerekannya, talinya diambil, timbanya diambil, dibawa sama si A. Itu boleh. Nah, secara zahir ucapan penulis menunjukkan, gitu ya. Kalau kita pakai kaidah tadi, kerekan itu tidak ikut terjual, walaupun dia mungkin terpaku. Paham? Tadi kan yang bagian awal, yang ini ikut terjual ya, kalau dia dipaku ke tembok. Karena apa? Ketika dia kepaku ke tembok, dianggap dia bagian daripada rumah. Nah, bagaimana dengan kerekan? Katrol tadi. Kalau dia masangnya kadang kan dipaku. Nah, tetap, itu tidak ikut terjual. Karena dianggap sebagai sesuatu yang munfasil, yang terpisah. Wa fi hadha nazar li anha idza kanat musammara faqad wa'iddat lil bako. Nah, cuman gitu ya. Di sini kalau dia sudah dipaku, berarti artinya pemiliknya siap kalau itu akan ditinggal. Tapi kalau yang kaitannya dia tidak dipaku, yang barang timba, kipas angin, apalagi gayung, dan seterusnya, ya sudah. Itu tidak ikut terjual. Dan gembok itu tidak masuk, tidak ikut terjual kalau si A jual rumah. Karena dia terpisah. Nah, bagaimana kalau ada gembok-gembok yang itu memang sudah permanen terpasang di pintu? Maka dia ikut pintu. Ya, idza dakhalat dakhal wa illam tadkhul lam yadkhul. Ingat ya, kayak di pintu itu kan kayak sekarang itu gemboknya enggak macam zaman dulu, gemboknya enggak terpisah. Di pintu itu ada gagangnya gitu ya untuk buka kan, untuk gemboknya itu sudah masang, dia dimasukkan ke dalam pintu itu sendiri gitu. Nah, berarti itu ikut terjual karena dia permanen, karena dia nempel sama pintu. Kemudian kasur dan yang lainnya, maka secara zahir itu tidak masuk. Kecuali memang ada kasur-kasur yang di semen gitu ya. Jadi ranjangnya itu terbuat dari semen. Permanen dia, enggak bisa dipindah-pindah. Maka yang seperti itu ikut terjual karena dia menyatu. Nah, bagaimana dengan kunci, kata beliau? Kunci itu tidak ikut terjual. Kenapa? Kunci bukan bagian dari rumah. Nah, ini yang menjadi lucu. Lucunya gimana? Kalau misalkan A jual rumah ke B, kemudian gemboknya itu yang modelnya kayak rumah-rumah kita zaman sekarang. Rumah kuncinya kan nempel ke pintu. Rumah kuncinya, si gemboknya ikut terjual. Kuncinya kan terpisah itu. Kuncinya nggak nempel dia. Nah, berarti kuncinya terpisah, dia tidak ikut. Nah, cuman kata Syekh Utsaimin, wahada khilaful adah wal urf. Ini nggak sejalan dengan kebiasaan dan umumnya praktek masyarakat. Gimana caranya kok kunci nggak ikut terjual? Gimana caranya kita ngunci rumah gitu? Kalau kemudian si A bilang sama B, B saya jual rumah, tapi kunci tidak saya jual ya gitu. Pokoknya kamu dapat rumah, dapat pintu dan seterusnya, dapat gemboknya juga itu, tapi kuncinya saya tidak jual. Karena kunci bukan bagian dari rumah katanya. Maka gimana caranya kita bisa pakai gembok kalau tidak ada kuncinya? Seperti itu. Maka ini adalah cabang atau turunan daripada gembok sehingga dia ikut terjual. Jadi tidak bisa kalau si A bilang saya tidak jual kunci. Ya sudah, saya tidak jadi beli misalkan. Nah, wa in ba'a ardon walau lam yakul bihukukiha syamila gharsaha wa bina'aha. Nah, sekarang kita pindah. Kasusnya ganti objeknya. Rumah sudah dianggap selesai gitu ya. Sekarang ganti kasus. Habis rumah, tanah. Anggap tanah. Ini tanah. A punya tanah, jual ke B. Nah, B pembeli. B beli tanah dari A. Kira-kira B dapat apa saja dari si A? Kalau dia beli tanah. Wa in ba'a ardon walau lam yakul bihukukiha. Walaupun kemudian B tidak menyebutkan. Tidak ada statement dan pernyataan terkait dengan hak. Maka sudah include bersama tanah itu. Gharsaha wa bina'aha. Jadi, kaidahnya di tanah itu ada apa? Ada tanaman. Ada apa lagi? Ada bangunan misalnya. Maka mereka ini include. Ikut terjual bersama tanah. Jadi punya si B. Idza ba'al arda wa fiha gharsun fa innal gharsa yattabi al ard. Yatba'al ard li'annal gharsa bin nisbah lil ardi. Yu'tabar far'an. Karena nanti dia begitu dibandingkan dengan tanah. Tanah itu asal. Dan kemudian bangunan. Lalu tanaman. Itu adalah bagian dan dia ikut kepada tanah itu. Sehingga apa yang ada di atas tanah. Dia ikut terjual. Dan dia menjadi milik si B. Bang, ada pertanyaan. Kalau tanahnya kosongan gimana kira-kira? Tanah kosong itu berarti tidak ada bangunannya, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan yang ditanam manusia. Lalu, apakah masuk di dalamnya rerumputan? Ya, semak belukar yang itu tumbuh begitu saja alami, maka kata beliau itu tidak masuk, tidak ikut terjual. Kenapa? Karena nanti ada hadis secara khusus menyebutkan, la yamlik bimilkil ardi, karena Nabi mengatakan annas syuroka. Manusia itu adalah pemilik bersama pada tiga hal. Air, kemudian rumput, dan api atau kayu. Gitu ya. Nanti ada pembahasan khusus kaitan dengan ini. Fala yadkhul fil bay, maka dia tidak ikut terjual. Nah, cuma nanti ini ada detail penjelasannya masalah ini. Cuman beliau mengatakan bahwa kalau di atas tanah itu ada rumput dan yang lain itu masih dikatakan tidak ikut terjual. Karena dia jadi milik bersama. Walau lam yakul bihukukiha. Kembali ke kasus tadi, kalau A jual tanah ke B dan tidak dinyatakan di situ apa hak si B, maka kaidahnya itu menjadi milik si B apa yang ada di situ. Walaupun kemudian ada yang mengatakan si B nggak ikut, tidak dapat apa yang ada di atas. Tapi yang dikuatkan oleh penulis, si B akan dapat apa yang ada di atas tanah itu. Kemudian, kalau sekarang dibalik ya, dibalik kasusnya. Kalau A mau jual gharsan, nakhlan, Fahal tadkhul al-ard? Sekarang kondisinya dibalik. A bilang ke B, B, saya mau jual ke kamu pohon. A mau jual pohon kepada si B. Kira-kira include tanah enggak? Tanah include enggak? Gitu. Sekarang dibalik. Jadi kalau si A bilang sama B, maka di sini jawabannya tidak. Kenapa? Karena posisi pohon itu hanya ngikut kepada tanah. Maka enggak bisa kalau kita bilang, saya jual pohon kepada si B. Lalu B memahami bahwa berarti saya dapat tanahnya juga, kebunnya juga. Ini enggak bisa. Karena yang namanya induk, yang namanya sumber, yang namanya asal enggak ikut kepada anak. Nah, hanya saja kata Syekh Utsaimin, di masyarakat kita itu ada kalau kemudian dibahasakan, saya jual pohonnya ya, atau saya jual buahnya ya, dan seterusnya, maka itu include kepada tanah. Sehingga tanahnya ikut terjual. Maka, di sini kata beliau, yajib, kewajiban kita adalah memastikan lafal yang terucap, kesepakatan itu kepada hakikat uruf yang ada. Nah, ini penting. Jangan sampai kemudian kita beli tanah di daerah X. Orang di daerah X itu, misalkan kalau jual tanah, itu cuma dapat tanah, gitu loh. Apa yang ada di atas tanah itu tidak ikut terjual. Sementara si B, dia tinggal di daerah Y. Si B di daerah Y itu pokoknya kalau jual tanah, ya apa yang ada di atas tanah ikut terjual. Nah, ini harus dipastikan. Kalau memang nanti belum ada penegasan secara bahasa, gitu ya. Kalau sudah ada penegasan, misalkan saya jual pohon tapi tanahnya enggak ikut terjual, ya clear dia di situ. Atau saya jual tanah, apa yang ada di atas tanah enggak ikut terjual. Nah, masalahnya nanti kalau dia sifatnya tidak ada penegasan. A bilang ke B, saya jual tanah, saya jual pohon. Apakah yang include ke situ ada benda lain atau tidak? Nah, itu perlu dipastikan. Ada sebuah kaidah yang dikasih oleh beliau di sini, annal wajibah, kewajiban kita adalah hamlul alfadhi, membawakan, menginterpretasikan, menafsirkan makna lafal yang terucap secara lisan kepada apa? Ahlil urf. Jadi, coba ditanya, di sini tuh Pak, biasanya kalau orang jual beli tanah gimana? Oh, kalau di kampung kami, kalau beli tanah itu ya cuma dapat tanah. Apa yang ada di pohon, di atas tanah itu milik penjual. Oh, gitu ya? Iya, beda berarti di daerah kami. Ya, beda. Gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan. Wa in kana fiha zar'un kabura wa sya'ir falil ba'i mubaqqa. Nah, sekarang ada kasus. Ya, kasus berikutnya. Kalau A jual tanah kepada si B, kemudian di atas tanah itu ada tanaman yang sudah besar atau mungkin ada gandum, maka si A punya hak untuk apa? Tanamannya dibiarkan sampai panen. Maka ini ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan satu kata beliau, ada tanaman-tanaman yang dia itu cuma sekali panen. Gak bisa dua kali panennya. Seperti misalkan apa? Padi. Padi bisa enggak dua kali panen? Enggak bisa. Padi begitu sudah menguning, ya sudah. Habis dia sekali saja. Gandum, sudah waktunya panen, potong, habis sekali dia. Apalagi yang sekali misalkan. Maka kalau seperti itu, pada saat A jual sawah ke B misalkan, dan di situ sudah ada padi yang sudah ditanam, maka si A selaku pemilik tanah berhak bilang sama B, B, saya jual tanah ke kamu, tapi saya punya hak nunggu padinya sampai panen. Kamu tidak boleh bongkar padi saya. Kamu tidak boleh hilangkan padi saya. Karena si A selaku pemilik punya hak. Nah, fahada yubaqqalil ba'i ayla yashmulul ba'i. Jadi tidak ikut terjual dia. Sehingga boleh. Ini tentu dengan catatan selama si pembeli tidak mempersyaratkan. Kalau pembeli kemudian mempersyaratkan, A, saya beli sawah kamu. Plus, yang ada di atas sawah. Jadi kamu tidak punya hak lagi ya. Nanti kalau panen yang untuk saya. Ya sudah, itu berarti jadi milik si B. Nah, falau talabal mushtari an yukhliyal ardo minhu falaysa lahul haq fi hadza. Bagaimana kalau si B setelah akad minta sama si A? A, tolong itu padi kamu cabut ya. Kosongkan sawahnya. Saya tidak mau ada tanaman lagi di situ. Saya mau buat kolam ikan, katanya si B. Maka si B tidak punya hak. Bahkan kita bilang kepada si B, anta ishtaraitaha wa fiha zar'. Kamu kan waktu beli di situ emang udah ada padi, gitu ya. Wa ma'lumun anna zar'a, dan kita sama-sama tahu ya padi itu akan dibiarkan sampai panen. Dan kemudian masalah biaya perawatan yaitu urusan si penjual. Karena penjual memang menjadi pemilik awal dan itu diteruskan. Nah, sekarang kalau sudah tiba waktu panen, fa idza balaghal hasad, dan kemudian terjadi jual beli setelah panen, ya sudah, itu tetap jadi milik si penjual. Nah, kewajibannya penjual ngapain? Ya segera dipanen. Jadi biasa kan ada orang punya sawah, dia mau jual sawah. Udah kuning ini sekarang, ketemu si pembeli. Ya sudah, kata si B, saya beli. Maka kewajiban A adalah segera panen. Segera ambil apa yang ada di sawah tersebut. Nah, kalau misalkan kejadian, si B bilang sama si A, pembeli bilang ke penjual, A, itu padi kamu kan belum panen ya? Nunggu panen kan lama, kata si B. Udahlah, kamu potong aja, kata si B. Buat untuk pakan ternak, gitu ya. Jadi disuruh jadi alaf. Alaf itu pakan ternak. Karena yang namanya padi dan semisalnya kan dia memungkinkan sekali untuk dijadikan pakan. Bisa enggak padi jadi pakan sapi? Bisa ya. Harusnya bisa. Gitu ya. Nah, jadi bisa. Ya sudah. Penjual berhak mengatakan, saya enggak mau, gitu ya. Saya mau biarkan padi saya panen sampai kuning, gitu. Maka di sini siapa yang kita terima? Ucapan penjual. Jadi begitu. Maka konsekuensi semacam ini harus kita pahami supaya nanti dalam transaksi tidak terjadi keributan. Li'anal ba'i yamliku ibqa hadza zar'. Penjual itu punya hak untuk membiarkan tanaman dia sampai panen. Fa idza ja'a zamanu hasadihi falil mushtari an yutalibahu bihasadihi. Nah, begitu tiba masa panen baru pembeli berhak datangi, ah tolonglah segera panen ya, saya mau pakai lahannya. Boleh, ya, karena sudah waktunya panen, dan itu memang kewajiban penjual untuk segera memanen. Kalau enggak, ya sudah, nanti boleh si pembeli bilang sama si penjual, ah, udah nih, kamu harusnya kan saya kasih kesempatan 3 hari, kamu enggak kamu panen. Lewat dari situ kamu harus bayar sewa ke saya. Ya. Berapa telatnya per hari sekian bayarnya. Karena kamu melanggar. Nah, kemudian kalau kita jual tanah, ada model tanaman itu yang dia bisa berkali-kali. Bisa berulang kali dia dipanen gitu ya, diambil. Nah, kalau yang seperti ini, maka wal jazzatu wal laqtatu adh-dhahiratan indal bai' lil bai'. Maka untuk tanaman yang dia sifatnya bisa panen berkali-kali, pada saat terjadi akad, petikan yang muncul saat itu, panenan yang muncul saat itu milik penjual. Contohnya apa misalnya? Apa? Mangga berkali-kali? Mangga bisa berkali-kali. Apalagi yang buah-buahan atau kemudian tanam-tanaman, terong, cabai gitu ya. Dia kan enggak sekali petik gitu. Cabai itu kalau dipetik, masih ada yang hijau, nanti bunga lagi gitu kan. Nah, yang petikan saat itu milik penjual. Silakan petik. Selesai, sisanya berarti jadi milik pembeli. Nah, jadi, ini model-model yang dia dipetik berkali-kali. Atau kemudian diambil berkali-kali. Maka induknya atau tanamannya jadi milik si pembeli. Sehingga kita bisa pahami di sini tanaman, pohon yang lain itu ikut terjual bersama tanahnya. Nah, ini catatannya dari beliau, wa kullu hadza ma lam yashtarit ahaduhuma 'alal akhar. Selama tidak ada tambahan klausul, selama tidak ada tambahan kesepakatan. Kalau ada tambahan klausul, ada tambahan kesepakatan, maka ya sudah, kita ikut kesepakatannya. Makanya di sini ditegaskan oleh penulis, wa in ishtaratal mushtari dzalika shaha. Kalau si B bilang sama A, saya enggak mau deh ribet-ribet gitu ya. Saya beli sawah, kemudian kamu masih ke sawah saya enggak mau. Kemudian misalkan saya beli kebun, kemudian kamu masih ke kebun untuk manen, saya enggak mau. Udah, tolong semua jual ke saya gitu ya. Kamu, saya enggak mau kamu kemudian bolak-balik ke sawah, masuk ke tempat saya enggak mau. Nah, boleh yang semacam itu. Dalilnya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar." Ketika A jual pohon kurma yang sudah diserbukkan, maka buah hasil penyerbukan itu punya penjual. Illa an yastaritul mubta', kecuali pembelinya bilang, "A, saya beli pohon kurma ini, kebun ini, plus nanti kalau dia panen buahnya untuk saya juga." Boleh, ya. Man ba'a 'abdan lahu mal famaluhu lilladzi ba'ahu. Termasuk ketika jual budak, maka ikut dia. Kenapa? Karena boleh mempersyaratkan. Kalau ada yang komplain misalkan, "Lah, kenapa kok si A diperbolehkan melepaskan haknya?" Iya. Karena ini urusan manusia, hak manusia dengan hak manusia. Dia diizinkan selama tidak ada unsur dosa. Nah, pertanyaannya sekarang, emang boleh transaksi dengan syarat semacam tadi? Jadi dia beli sawah, persyaratkan padinya ikut terjual. Beli kebun, tanamannya ikut terjual. Jawabannya boleh. Ya. Sebagaimana ada kasus kita transaksi apa? Jual beli kambing. Di kambing itu ada susunya. Boleh enggak kemudian kita bilang, "Saya beli kambing ini sama susu-susu yang ada di dalamnya." Harusnya kan kadang, misalkan kalau kita beli pagi, ada yang sudah siap untuk diperah susunya. Harusnya kan itu mungkin itu untuk penjual. Boleh kita syaratkan itu untuk punya kita. Atau kemudian punya apa lagi, ya. Ini kita bisa analogikan kepada kambing yang hamil atau kambing yang mengandung, itu sama poinnya. Sehingga kita bisa simpulkan tadi, kalau transaksi jual beli buah-buahan, pepohonan dan yang lain yang ada di atas tanah, itu ada 3 model. Pertama, kalau pohon, kalau kita jual tanahnya, di tanah itu ada pohon, maka pohon ikut terjual milik pembeli. Kecuali nanti ada kesepakatan lain. Misalkan di atas pohon ini, di atas tanah itu ada pohon jati gitu kan. Kira-kira lebih mahal pohon jati atau tanahnya? Bisa aja mahal pohon jatinya misalnya ya. Di sepetak tanah, si A jual tanah ke si B, dan di atas itu pohonnya pohon jati semua. Jarang-jarang itu si A mau ngelepaskan. "B, kamu beli tanah, nanti pohon jatinya untuk kamu semua." Kalau pohon pisang ya terserah lah gitu kan. Nggak ada nilainya dia. Ada pun nggak begitu berharga. Tapi kalau udah pohon jati, akan beda ceritanya. Yang kedua, idza kana fiha zar'un. Kalau dia nanti dia ada tanaman, ada pepohonan, bisa dipanen berkali-kali, maka itu milik penjual yang panenan saat itu. Sisanya untuk pembeli. Kecuali nanti pembeli mempersyaratkan lain. Kalau yang satu kali, seperti gandum, padi, itu milik penjual. Dan penjual dapat hak menunggu sampai panen. Nah, kemudian, boleh nggak si penjual dalam hal ini misalkan bayar ujroh atau harus bayar sewa? Nggak harus, karena dia punya hak supaya tanamannya sampai panen. Baik. Itu yang kita bisa bahas untuk sesi kali ini. Ya, nanti sesi berikutnya kita akan masuk kepada pasal yang baru atau poin pembahasan yang berbeda. Demikian, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Hukum beli kebun sawit yang pohonnya sudah kelihatan buahnya, jadi harganya beda dengan kebun sawit yang belum berbuah. Baik, ada kasus kita beli kebun sawit. Objek utama kebun sawit itu apa kira-kira? Tanah. Kemudian ada apa di situ? Ada pohon, ya. Nah, yang dinilai utama apanya? Tanahnya, ya. Ini yang menjadi akad utamanya. Kemudian posisinya ini sebagai pengikut. Nah, boleh enggak kalau kita beli tanah, kemudian fitur pengikutnya beda? Oh, ini pohon sawitnya udah mau panen. Harganya beda dong sama pohon sawit yang belum panen. Jawabannya diperbolehkan. Enggak masalah, gitu ya. Dan diizinkan. Sebagaimana misalkan kita beli tanah, tanahnya kosongan. Pasti beda harga tanah kosongan, enggak ada pohon sawitnya, dengan tanah yang sudah ada pohon sawitnya. Tanah yang ada pohon sawitnya, yang baru tanam, dengan yang sudah mau panen, usia 2-3 tahun mungkin, atau 1 tahun, itu akan beda harganya. Dan itu sah-sah saja, dan diperbolehkan. Ya. Sebagaimana nanti fitur sebuah tanah itu, kalau dia di pinggir jalan lintas, akan beda dengan tanah ketika agak ke dalam. Dengan tanah ketika ada di pelosok. Pasti akan beda dia. Dan itu tidak apa-apa. Diperbolehkan posisi pohon sebagai pengikut. Wallahu a'lam. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sebelah rumah saya ada tanah kosong yang tidak tahu siapakah pemiliknya. Bolehkah saya tanami pohon pepaya dan nantinya saya ambil buahnya? Baik, ada tanah kosong. Kemudian kita tidak tahu itu punya siapa. Tapi yang jelas milik kita atau bukan. Itu dulu, gitu ya. Kita tidak tahu itu punya siapa. Pokoknya ada tanah kosong, gitu kan. Tapi yang jelas kita ngerasa itu bukan punya kita. Nah, kemudian boleh tidak kita gunakan barang itu? Nah, kaitannya nanti kalau dalam transaksi muamalah, ya, muamalah, si pelaku untuk bisa mentransaksikan harta, dia harus punya syarat sebagai pemilik atau bukan pemilik. Kalau dia pemilik, boleh. Kalau dia bukan pemilik, tidak boleh. Jadi, kalau kita bilang, boleh tidak saya gunakan, boleh tidak ini. Kita tidak memenuhi syarat untuk menggunakan, kita tidak memenuhi syarat untuk mengelola. Kenapa? Karena kita bukan pemilik. Gitu. Saya mau izin, izin ke siapa? Pemiliknya tidak tahu. Gitu ya. Nah. Kalau kita mau pakai ini, maka minimal kita harus pemilik atau wakil dari pemilik. Ketika nggak diketahui, ya sudah. Nah ini kalau mau pakai, ya cari siapa di situ. Ke pemerintah atau yang lain dan seterusnya. Wallahu'alam, kalau nggak ada izin, maka kita tidak berhak untuk kelola itu. Memang kita nggak tahu punya siapa. Tapi yang jelas kita tahu itu bukan punya kita. Ya. Dan kita bukan pemilik, kita juga bukan orang yang dipasrahi oleh pemilik untuk mengelola tersebut. Sehingga tidak terpenuhi syarat sah untuk pengelola tanah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.